Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di pembahasan tentang salat, kitab sholat yang terakhir, bab keberapa kita bahas? 172, yaitu tentang larangan berbicara, bercakap-cakap di dalam sholat. Dan sekarang kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor ke 173. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu karahatit tatha'ub fi shalah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab dibenci menguap di dalam sholat. Dibenci menguap di dalam sholat. Menguap, kalau bahasa kita, bahasa aremanya itu kelangopan. Dibenci menguap di dalam sholat. Beliau sebutkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada tambahannya riwayat Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala anhu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tatha'ubu minasyaiton, menguap itu dari setan. Ada juga redaksi yang secara khusus menyebutkan di dalam sholat, at-tatha'ubu fis sholati minasyaiton, menguap di dalam sholat itu adalah dari setan. Jadi umum ya, di luar sholat, lebih-lebih di dalam sholat. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Apabila seorang dari kamu itu menguap, maka hendaklah dia menahannya semampunya, ditahan. Kan bisa kan ditahan? Kalau kita mau menguap itu, kita menggigit jari apa? Menggigit di antara gigi kan? Tidak jadi menguap. Kalau ternyata menguap juga, maka ditahan dengan tangan. Jadi di sini dikatakan menguap itu dari setan karena itu dibenci, terutama ketika berada di dalam sholat. At-tatha'ubu minasyaiton falidzalika yukrahu fis sholat. Jadi kalau bisa ketika menguap itu ditahan, kalau tidak mampu menahan dengan giginya, maka ditutup dengan telapak tangannya. Tidak dibiarkan menguap begitu saja. Di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tata'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitan yadkhul." Apabila seorang dari kamu itu menguap, maka hendaklah dia tahan dengan tangannya di mulutnya. Jadi tangannya diletakkan di mulutnya, ditahan. Kenapa? Karena setan ikut masuk. Jadi kalau kita menguap, kita buka, itu setan ikut masuk, ditahan atau ditutup dengan tangan. Di dalam Islam menguap ini dibenci, sementara bersin itu dipuji. Kenapa? Para ulama menjelaskan menguap ini dibenci karena menguap ini adalah simbol kemalasan, simbol orang yang malas. Sedangkan bersin itu adalah simbol yang bersemangat. Dengan catatan bersin yang bukan penyakit. Karena itu kalau menguap ditahan, kalau terpaksa menguap juga ditutupi. Karena ada orang kalau menguap tidak ditahan. Bahkan di dalam sholat pun kalau menguap itu suaranya masya Allah, saya masih dengar semuanya. Iya, suaranya malah dibesarkan. Semuanya dengar. Nah, ini berarti ada setan yang masuk. Sementara kalau bersin dipuji karena bersin itu simbol semangat. Dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah. Lalu dia jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi Islam ini agama semangat, bukan agama bermalas-malasan. Karena itu segala yang bentuknya malas itu dihilangkan di dalam Islam. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-174. Babuz zajri 'anis salati bi hadrati ta'am aw wa huwa haqin. Bab larangan salat di hadapan makanan atau dia menahan. Menahan buang air kecil atau buang air besar atau menahan angin. Lalu beliau bawakan di sini beberapa riwayat. Yang pertama-tama riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, 'La salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan.'" Tidak boleh sholat di hadapan makanan yang telah dihidangkan, dan tidak boleh sholat dalam keadaan dia menahan dua hal yang buruk, menahan buang air kecil dan buang air besar, termasuk di dalamnya menahan angin, menahan kentut. Kenapa dilarang? Karena tujuan sholat ini adalah khusyuk. Sementara kalau orang itu dalam keadaan lapar, dah waktunya makan dan makanan ada, kalau dia tidak makan dulu dia sholat, maka dia tidak akan khusyuk. Tidak akan khusyuk. Apalagi makanan sudah dihidangkan, tidak mungkin khusyuk. Terbayang-bayang makanan, perutnya keroncongan. Akhirnya sholatnya dipercepat, cepet-cepetan sholatnya. Termasuk di sini juga adalah, kalau sholat saja makanan dihidangkan ini dilarang, bagaimana pula yang selain sholat? Pengajian, ba'dal isya pengajiannya, yang mana makanan sudah disiapkan semua, prasmanan. Ini yang hadir semuanya nunggu makan. Ternyata ada ceramahnya. Bagaimana yang hadir sikapnya? Sering kejadian seperti itu. Ya, biasanya kalau diundang orang begitu, itu langsung yang hadir kadang-kadang yang ngasih isyarat begini. Maksudnya apa begini ini? Jangan panjang-panjang ceramahnya. Ya. Atau bahkan ada yang malah mengatakan wis 5 menit aja cukup wis. Ya. Karena apa? Tidak salah mereka itu. Yang diundang mengatakan gitu itu tidak salah. Yang salah adalah yang undang. Wong sholat saja itu dianjurkan kita makan dulu baru kemudian sholat. Apalagi hanya sekedar pengajian. Kadang saya goda, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah saya akan menyampaikan pengajian ini paling cepat 1 jam. Wah, bingung semuanya, 1 jam ini. Ini sudah bau sate, bau kambing guling, bau macam-macam. Sehingga pengajiannya itu tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Ya. Apalagi sudah dihidangkan semuanya, sudah dihidangkan ya. Yang mana dia sholat, yang lainnya hadir dulu di sana. Akhirnya dia di dalam sholat itu kepikiran, waduh, saya nanti selesai sudah habis ini. Iya. Apalagi ketika belum sholat dia sudah ngincer, itu nanti saya ambil itu. Itu ya saya ambil itu nanti. Ketika dia sholat, wah, jangan-jangan diambil orang itu. Ya. Seperti itu. Sampai ada ceritanya, ada satu orang itu diundang ya, diundang acara. Ketika itu lagi acara belum selesai, sudah dihidangkan makanan, prasmanan tapi pakai soprak yang duduk itu di bawah. Sudah kebetulan ini satu orang ini paling senang dengan kepala kambing, terutama dengan matanya kambing, paling senang. Ini dia duduk belum selesai acara, temannya di depan sudah ngambil kepalanya, apa matanya diambil, satu diambil, menyatu. Akhirnya dia mangkel, tadi sini kamu ambil sekalian aja ini sudah. Sekalian mata saya yang kamu ambil sudah. Ya. Jadi karena tidak khusyuk, karena itu dilarang. Sholat dalam keadaan kita lapar sekali, kita perlu makan. Terus apakah makannya kita harus cepat-cepatan supaya kita bisa sholat jamaah? Tidak, makannya santai, biasa, wajar. Bagaimana kalau setelah makan dikasih cuci mulut, es buah, es podeng, ya, es teler. Yang penting jangan teler betulan. Apakah dimakan dulu? Kamu makan dulu sampai selesai. Selesai semuanya, tuntas ke masjid. Kalau sudah selesai di masjid atau terlambat, tidak apa-apa. Itu adalah salah satu udzur meninggalkan sholat jamaah. Tapi jangan sering-sering, sesekali. Sesekali, kan kadang kita gitu kan. Kadang kita pulang ke rumah dalam keadaan lapar, sampai kadang badan ini apa gemeter, drodok ya. Ini adzan sudah ini. Kita pulang adzan, drodok kita, butuh makan. Jangan makan dulu. Makan dulu, terlambat jamaah enggak apa-apa. Enggak bisa sholat jamaah enggak apa-apa, ini uzur. Karena kalau kita paksakan sholat jamaah, nanti kita enggak khusyuk. Yang penting pokok jangan sering-sering, sesekali. Islam ini agama yang sangat indah. Semuanya telah dibahas di dalam Islam, sudah tuntas. Tinggal kita membaca dan kemudian kita mempraktekannya. Kemudian menahan dua hal yang buruk. Dijelaskan di dalam riwayat-riwayat yang lainnya, mirip semuanya. Maksudnya adalah menahan buang air kecil atau buang air besar. Jadi misalnya dia itu sudah wudu, mau sholat jamaah, ternyata perutnya sakit, mau jalan. Yang mana kalau ditahan, tetap dia teruskan sholatnya, tidak khusyuk. Mas, apa namanya? Jangan sholat dulu, buang air itu. Sampai bersih, tuntas. Walaupun terlambat jamaah, tidak masalah. Ini sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Atau menahan kentut. Kecuali kalau menahannya itu sedikit. Menahannya itu sangat tidak terlalu sangat menahannya, sedikit, tidak mengganggu kekhusyuan, yang mana masih bisa ditahan, tetap bisa khusyuk, tidak masalah ditahan. Yang dilarang menahan ini adalah menahan yang kira-kira bisa menghalangi kekhusyuan kita, merusak kekhusyuan kita. Termasuk juga di sini, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah, sering ada pertanyaan. Ini agak tabu sedikit, tapi perlu juga dijelaskan, terutama bagi yang sudah menikah. Ada kalanya suami istri itu sedang berhubungan suami istri, tiba-tiba azan. Ketika hubungan suami istri azan, sementara hubungannya masih belum tuntas, bagaimana ini? Apakah dihentikan dulu, sholat dulu, ataukah diteruskan? Yang benar bagaimana? Kalau dikiaskan ke sini, sholat saja kita tidak boleh menunda, tidak boleh kita menyegerakan sholat dalam keadaan perut kita lapar, makanan sudah ada dihidangkan. Ini kalau dikiaskan ke sana, teruskan sampai selesai, sampai tuntas. Terlambat jamaah, tidak apa-apa. Yang penting jangan sering-sering begitu. Lain kali jamnya dilihat dulu, ini sudah hampir masuk waktunya sholat. Karena kan ada kan kejadian seperti itu. Iya. Sholat dulu, apa namanya, diselesaikan dulu baru kemudian sholat. Kemudian bagaimana kalau waktu sholatnya tinggal sedikit? Waktu sholat tinggal sedikit, kita kebetulan belum sholat, menunda karena suatu hal, sampai tiba-tiba waktu duhur tinggal sedikit, hampir masuk asar. Sementara kita dalam keadaan kita ini lapar sekali. Kalau kita makan dulu waktunya duhur, habis, maka di sini sholat dulu. Karena kalau tidak nanti waktunya habis. Kecuali kalau waktunya masih panjang. Dan kasus seperti ini biasanya terjadi. Kasus orang dihadapkan antara makan dengan sholat ini ketika buka puasa. Ada sebagian orang ketika buka puasa itu tidak cukup kalau hanya menyantap takjil saja. Sebagian orang ya. Jadi sebagian orang kalau hanya takjil kurma tiga dengan roti-roti kecil lah, sambosa atau apa, rasanya tidak cukup. Dia sholat masih tidak khusyuk. Dia butuh makan nasi yang normal. Orang yang seperti ini, yang benar bagi orang seperti ini adalah kamu makan dulu. Karena masuk di dalam larangan sholat dalam keadaan menahan lapar. Tapi kebanyakan kita, insya Allah takjil dulu sudah cukup. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru makan. Iya kan? Takjil kurma tiga, sambosa tiga. Iya. Cukup apa enggak itu? Kalau sambosa satu, cukup kan? Paling sholat maghrib berapa menit lah? Sampai sholat sunnahnya 15 menit paling semuanya pulang baru makan. Ya. Karena itu kalau waktu-waktu puasa itu alangkah baiknya waktu qomatnya maghrib dimundurkan. Memberi kesempatan bagi orang yang sedang berbuka, baik takjil dan semisalnya, terutama Ramadan. Di timur tengah sana, di Arab Saudi, kalau Ramadan itu qomatnya maghrib itu mundur. Kira-kira hampir setengah jam kadang qomatnya maghrib. Demi apa? Untuk nunggu orang-orang yang sedang buka. Karena di sana itu adatnya kalau buka itu santai dulu, tidak keburu-buru. Tidak keburu, ayo cepat-cepat, tidak. Kecuali di Masjidil Haram ya, Mekah dan Madinah. Kalau di masjid-masjid yang lainnya itu santai. Makan kurma, di rumahnya masing-masing. Makan kurma, santai, minum teh, minum kopi. Kemudian makan syurbah biasanya. Syurbah. Kalau di sini kolak itu ya. Tuh, santai baru ke masjid. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita akan membahas satu bab yang amat sangat penting. Dan ini merupakan permasalahan zaman sekarang. Terutama permasalahan yang menyangkut kaum muda. Yaitu bab yang nomor ke-175. Babu nafyi qabuli salati syaribil khamr. Bab tidak dikabulkan salat peminum khamr. Jadi peminum khamr, narkoba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 43, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Dalam keadaan mabuk ya, mabuk karena khamr, karena narkoba, dia salatnya tidak diterima. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan salat ketika mabuk. Tapi orang yang minum khamr itu salatnya enggak diterima selama 40 hari, ada hadisnya. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah Al-Hakim rahimahumullahu taala dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabul khamra rajulun min ummati fatuqbal lahu salatun 40 sabahan." Tiadalah seorang dari umatku minum khamr lalu salatnya diterima selama 40 hari. Artinya di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat beliau yang minum khamr itu salatnya tidak diterima selama 40 hari. Saya pernah mendengar ada seorang dokter, pakar medis muslim, cuman saya lupa saya dengar atau baca di mana. Ternyata menurut penelitian medis disebutkan bahwa dampak khamr di dalam tubuh itu masih ada selama 40 hari. Subhanallah. Sehingga di sini dikatakan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Karena athar bekasnya khamr itu dampaknya masih ada di tubuhnya selama 40 hari. Kemudian beliau, Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali membawakan riwayat lagi, yaitu riwayat At-Tirmidzi Imam Ahmad dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu shalah 40 shabahan fa in taba taballahu alaihi." Barang siapa yang minum khamr, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Namun kalau dia taubat, taubatnya diterima oleh Allah. Fa in 'ada lam yaqbalillahu lahu shalah 40 shabahan fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia ngulangi lagi yang kedua kalinya, minum khamr lagi, maka tidak diterima salatnya oleh Allah selama 40 hari lagi, tapi kalau dia taubat, masih diterima taubatnya oleh Allah. Fa in 'ada lam yaqbalillahu lahu salatun 40 shabahan fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia minum lagi yang ketiga kalinya, maka tidak diterima salatnya oleh Allah selama 40 hari, tapi kalau taubat masih diterima taubatnya. Fa in 'ada ar-rabi'ah lam yaqbalillahu lahu salatun 40 shabahan salatan 40 shabahan fa in taba taballahu alaihi. Fa in taba lam yatubillah alaihi wa saqahu min nahril khabal. Kalau dia minum lagi yang keempat kalinya, maka Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Dan kalau dia taubat, tidak diterima taubatnya oleh Allah. Dan Allah akan memberikan kepadanya minum dari Nahrul Khabal. Lalu sahabat bertanya, "Qila ya Abu Abdurrahman, wa mana Nahrul Khabal?" Wahai Abu Abdurrahman, ditanyakan kepada perawi ini ya, sahabat Abdullah bin Umar, apakah Nahrul Khabal, sungai Khabal itu, yaitu nahrun min sadidi ahli nar, sungai dari nanahnya ahli neraka diminumkan ke dia. Ini salah satu redaksi ya. Saya ingin membahas masalah ini agak panjang, masalah khamr atau narkoba, karena ini permasalahan yang banyak menjangkit para pemuda dan pemudi di LP itu. Di antara penghuni LP yang terbanyak adalah ya ini masalah narkoba, baik pemakai atau pengedar. Pertama-tama kata-kata khamr. Apa definisi khamr? Definisi khamr ini penting sekali, sehingga kita bisa tahu mana saja yang dimasukkan dalam khamr. Para ulama mengatakan khamr itu kullu ma khamaral aqla ay ghatahu ala wajhi tarbi wal ladzah. Jadi khamr itu segala yang menutupi akal pikiran, menutupi akal pikiran, dan tujuannya untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Nah, ini penting ya definisi ini. Menutupi akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Sehingga dari definisi ini, khamr itu bukan hanya berbentuk cairan, bukan hanya anggur, bukan hanya bir, bukan hanya vodka dan semisalnya. Tapi masuk di dalamnya adalah pil. Termasuk di dalamnya adalah ganja, morfin, ekstasi, sabu-sabu, dan semisalnya, yang apabila dikonsumsi itu tujuannya adalah untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Kesenangan dan kelezatan ini penting ya, kata-kata ini. Khamr itu aslinya khamr itu adalah minuman keras, arak. Kalau zaman dulu itu dari anggur ya, bir, macam apa kan namanya banyak sekali. Itu khamr aslinya. Dari definisi ini maka bisa dimasukkan yang aslinya bukan khamr, seperti morfin. Sebenarnya obat kan itu, kalau dipakai dengan kadar tertentu oleh orang yang membutuhkan, maka dia bukan khamr. Tapi ketika disalahgunakan untuk mencari kesenangan, untuk mencari kelezatan, maka dia berubah menjadi khamr. Seperti apa namanya, obat-obatan yang ada, obat-obatan penenang-penenang, apa namanya apa, macam-macam ya. Seperti Valium atau Sanak atau apalagi obat-obatan penenang, itu sebenarnya aslinya bukan khamr. Selama dipakai untuk kepentingan dengan resep dari dokter, orang yang membutuhkannya, pasien, maka dia bukan khamr, dia adalah obat. Tapi ketika disalahgunakan, diminum orang yang tidak memerlukan meminumnya, apalagi diminum untuk overdosis, mencari kesenangan, mencari kelezatan, berubah menjadi khamr. Dan khamr ini termasuk di dalam Islam yang hukumnya itu diturunkan pelarangannya bertahap. Pertama-tama wayas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Khamr bagaimana, ada dosanya tapi ada manfaatnya untuk menghangatkan tubuh dan yang lainnya. Kemudian jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian ayat yang terakhir tuntas itu di dalam surat Al-Maidah 90-91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anil shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, hanya saja khamr itu judi, kemudian juga mengundi nasib dengan anak panah dan semisalnya, itu adalah perbuatan yang kotor, termasuk perbuatan setan. Jauhilah dia supaya kamu sukses. Kita bahas satu saja ya, kita bahas khamr dulu. Di sini dikatakan oleh Allah, jauhi khamr. Karena khamr itu perbuatan setan. Kalau kamu jauhi khamr, kamu akan sukses. Berarti di sini orang yang kena khamr, kecanduan khamr, narkoba, tidak mungkin sukses. Berarti dia sudah mengamalkan perbuatan setan. Kemudian, hanya saja setan itu menginginkan untuk menjadikan di antara kamu itu ada permusuhan dan kebencian di dalam khamr dan judi. Jadi dengan khamr, dengan judi, timbul kebencian, timbul permusuhan. Dan ini nyata. Berapa banyak saling bunuh-bunuhan gara-gara khamr, mabuk, lalu berkelahi. Bahkan kadang mau berkelahi, mabuk dulu. Supaya dia berani berbuat, supaya tidak sadar. Kemudian, wa yasuddakum an dzikrillah. Khamr bisa menghalangi kamu daripada mengingat Allah. Orang yang sudah kena narkoba, kena khamr, tidak mungkin dia mengingat Allah. Dan menghalangi kamu dari sholat. Di sini diperinci ya. Padahal sholat ini termasuk mengingat Allah. Tapi disebutkan secara khusus sholat, menunjukkan pentingnya sholat. Dan rata-rata orang kena khamr, kena narkoba, rata-rata mereka meninggalkan sholat. Malas sholat itu. Lalu ditutup oleh Allah, fahal antum muntahun. Apakah kamu berhenti? Kasarnya itu berhentilah sekarang juga dari khamr. Ketika mendengar ayat ini, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar ini dulu peminum khamr kelas berat. Tapi begitu ada larangan, berhentilah sekarang juga. Langsung beliau mengatakan, intahaina, intahaina. Kami berhenti, kami berhenti. Kami tidak akan minum khamr lagi. Kemudian khamr-khamr yang masih ada, itu dibuang semuanya. Dibuang. Jadi di sana dulu kalau khamr bukan satu botol, dua botol. Ya, galon-galonan. Kalau kita pakai galonnya, galon apa namanya? Galon aqua. Kalau di sana galonnya galon khamr. Ya. Tapi begitu mendengar khamr itu haram, berhentilah sekarang juga. Langsung sami'na wa ata'na, direspon. Taubatan nasuha, tinggalkan khamr. Kemudian ada beberapa riwayat, tadi telah disebutkan beberapa redaksi, di sini ada redaksi yang lainnya yang perlu juga dibahas. Di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna 'alallahi 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskir an yusqiyahu min tinatil khobal. Sesungguhnya Allah telah berjanji, ini janjinya Allah, bagi orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, khamr atau narkoba yang disalahgunakan, Allah berjanji akan memberikan kepada dia minum dari tinatul khobal. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal? Wahai Rasulullah, apakah tinatul khobal itu ya Rasulullah? Kata beliau, araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Tinatul khobal itu cairan kotor ahli neraka. Jadi orang neraka kan dibakar kan, kan dibakar keluar kotorannya, nanahnya, darahnya, keluar kotorannya. Nah, cairan kotor ini diminumkan kepada orang yang di dunia dulu minum khamr. Tentu kalau tidak taubat ya, tidak taubat, mati dalam keadaan belum taubat daripada khamr, daripada narkoba. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat At-Tabrani, dan sanadnya dinyatakan sahih di dalam Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa mudminu khamrin laqiyallaha wa huwa ka'abidi watanin." Orang yang mati dalam keadaan kecanduan khamr, kecanduan narkoba, nyedap khamr, nyedap narkoba, maka dia ketemu Allah nanti dalam keadaan seperti penyembah berhala. Seperti penyembah berhala. Berarti dia akan diazab oleh Allah dengan azab yang dahsyat. Penyembah berhala, orang musyrik. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fajliduhu, fa in 'ada fajliduhu, fa in syaribaha fajliduhu, fa in syaribaha rabi'ah faqtuluhu." Allahu Akbar. Orang yang minum khamr, kamu cambuk dia. Hukumannya dicambuk ya. Kemudian kalau dia ngulangi lagi yang kedua kalinya, cambuk lagi yang kedua kalinya. Dia ngulangi lagi yang ketiga kalinya, cambuk lagi yang ketiga kalinya. Dia ngulangi lagi yang keempat kalinya, bunuh dia. Jadi minum, cambuk. Minum lagi, cambuk. Minum lagi, cambuk. Keempat, bunuh. Tapi yang membunuh bukan kita, pemerintahan. Karena kalau kita nanti akan kacau. Hukum-hukum had dilaksanakan oleh pemerintahan yang resmi. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih sebagaimana di dalam Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Pasti manusia dari umatku itu akan minum khamr tapi memberi nama dengan nama yang lain. Ini sekarang kan? Sekarang namanya bukan khamr. Tidak ada. Kamu minum apa? Khamr. Tidak ada. Minum apa? Bir bintang. Whisky. Vodka. Apalagi? Johnny Walker. Johnny Walker. Atau apalagi? Apa? Wis macam-macam namanya. Sampanya. Sampanya itu kan? Kalau ada pesta-pesta minum, sampana. Atau John Lennon. Ada enggak? Bukan ya. Jadi namanya macam-macam, tapi intinya dia adalah khamr. Ada lagi namanya morfin, ada lagi namanya ganja, ada lagi namanya sabu-sabu, ada lagi namanya ekstasi. Yang kelas-kelas bawah, kuplu, pil kuplu, ya kelas murahan itu. Ya, subhanallah. Padahal orang minum khamr ini otaknya rusak. Pernah ada seseorang datang ke saya, dia ngadu. Dia merasa otaknya rusak. Bahkan dokter menyatakan otaknya rusak. Kenapa? Karena dahulu banyak mengkonsumsi obat-obatan bukan pada tempatnya. Akhirnya merusak otak. Jadi jaringan otaknya itu rusak. Kalau sudah rusak enggak berfungsi. Kemudian di dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia, maka dia diharamkan meminumnya di akhirat. Allahu Akbar. Ini yang paling rugi. Minum khamr di dunia, di akhirat tidak akan minum khamar. Pada di akhirat ada wa anharin min khamrin ladzatil lisyaribin, sungai-sungai dari khamar yang lezat kalau diminum, tidak membuat kepala pening, tidak membuat pusing, tidak memabukkan. Khamar berlezat-lezat. Minum khamar di dunia, narkoba di dunia, tidak akan minum khamar di akhirat. Bagaimana kalau taubat, taubatan nasuha? Mudah-mudahan oleh Allah akan diberi minum juga di akhirat. Yang penting adalah bagaimana kesungguhan dia di dalam taubat. Kesungguhan di dalam taubat, taubatan nasuha. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu namanya adalah khamr. Dan khamr itu hukumnya, dan semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Jadi memabukkan khamr. Di dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, ma askara katiruhu faqaliluhu haram. Apabila banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram, walaupun tidak sampai mabuk. Katakanlah bir, apa bir yang paling banyak diminum orang sekarang ini, misalnya vodka misalnya. Saya minum sedikit aja, satu sloki, kan tidak mabuk, tidak apa-apa. Oh, tidak boleh. Walaupun satu sloki tidak mabuk, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau banyak memabukkan, sedikitnya pun, satu tetes pun hukumnya adalah haram. Kemudian di dalam Sahih Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khabaith." Jauhilah olehmu khamr karena khamr itu adalah induk dari semua perbuatan buruk. Orang kalau sudah kena khamr, apapun akan dia lakukan. Kemudian di dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr." Jauhilah olehmu khamr karena khamr itu kunci dari semua kejahatan. Gara-gara khamr akhirnya dia mencuri, akhirnya dia merampok. Gara-gara mabuk akhirnya dia berzina. Gara-gara khamr mabuk akhirnya dia membunuh. Semua perbuatan dia lakukan gara-gara khamr. Sampai ada cerita di apa namanya, di Timur Tengah sana, ini kisah nyata ya, kejadian di Timur Tengah. Seorang pemuda, dia itu kecanduan khamr, mabuk-mabuk. Suatu malam dia pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Dia gedor-gedor pintunya, dibukakan oleh ibunya, dia masuk dalam keadaan mabuk. Lalu dia paksa ibunya untuk hubungan seksual. Dia paksa ibunya untuk berzina. Ibunya mau dizinai. Ibunya tidak mau. Akhirnya dipaksa, akhirnya terjadilah dia menzinai ibunya. Lalu dia masuk kamar, dia tidur. Keesokan harinya antara sadar dengan tidak sadar, waduh kayaknya tadi malam saya menzinai ibu dan yang lainnya. Lalu dia tanya ke ibunya. Ibunya bilang tidak. Dipaksa untuk ngaku ibunya, akhirnya ibunya ngaku bahwa tadi malam kamu menzinai aku. Lalu dia menyesal bukan main. Dia bawa apa namanya bahan bakar. Dia masuk kamar mandi, disiramkan bahan bakar di tubuhnya, lalu dia bakar tubuhnya. Jadi gara-gara minum khamr menzinai ibunya, akhirnya dia menyesal, dia bunuh diri. Khamr. Kemudian di sini ada redaksi yang lain, tapi sama dengan tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada sebuah tulisan yang sangat indah berkaitan dengan narkoba, ciri-ciri orang yang kena narkoba, kemudian dampak buruk dari narkoba. Ini juga perlu disebutkan supaya mereka-mereka yang terkena narkoba itu berpikir panjang. Iya kan? Karena yang masuk di LP itu yang kena narkoba, rata-rata bukan masuk yang pertama kali. Rata-rata mereka itu masuk yang kedua, masuk yang ketiga. Artinya setelah keluar itu mereka bukan taubat. Kadang setelah keluar tambah pinter, tambah lihai. Karena narkoba ini penyakit yang berbahaya sekarang. anak-anak yang polos-polos, baik-baik, itu kadang oleh para pengedar diiming-iming, diiming-iming macam-macam. Wah, kamu kalau kena pil ini, kamu seakan-akan berada di tengah-tengahnya 1000 bidadari. Wah, dia akan kepingin kenal bidadari ini. Kalau kepingin kenal bidadari, kamu minum pil ini dulu, gratis. Dia minum, tidak enak rasanya. Yang kedua kalinya gratis lagi, agak enak. Yang ketiga kalinya gratis lagi, mulai enak, baru dia ketagihan. Mana lagi? Oh, sekarang harus beli kamu. Sudah kecanduan dia. Akhirnya terpaksa beli. Beli akhirnya dia kecanduan. Dan ketika dia telah kecanduan, tidak ada uang, apapun dia lakukan. Ya, lihat jemuran-jemuran orang-orang itu, habis jemuran ini ya. Ya, segala macam untuk demi beli narkoba. Akhirnya karena dia sudah kecanduan narkoba, dia pun berusaha menjadi pengedar, sekaligus mengedarkan, sekaligus dapat untung untuk pakai narkoba. Wah, sudah hanya dia berada dalam lingkaran setan. Allahu Akbar. Di sini ada seorang yang kecanduan narkoba. Dia menyesal, dia mengatakan, gue paling sengsara di dunia. Sekolah hancur, keluarga berantakan, isi rumah habis, anak terlantar, masa depan suram, semua gara-gara narkoba. Menyesal, sekolahnya hancur, kuliahnya berantakan semuanya, gara-gara narkoba. Bapaknya ibunya ngirim ke Malang untuk kuliah, sekolah, pulang jadi anak pinter, bermanfaat. Ternyata di Malang ikut narkoba. Akhirnya pulang malah berantakan semuanya. Keluarganya berantakan, bapaknya susah. Ada seorang kena narkoba, masuk penjara, bapaknya nangis-nangis. Bapaknya stres, ibunya stres, nangis, ya Allah, anak saya masuk di koran lagi, betapa malunya. Bapak dan ibunya malu, anaknya masuk koran kena narkoba. Istrinya malu. Anak-anaknya di sekolahan juga malu. Punya bapak kecanduan narkoba, punya ibu kecanduan narkoba, rusak semuanya. Isi rumah habis, dijual semuanya. Bajunya dijual, perhiasan istrinya dijual, kendaraan dijual, semua dijual, habis semuanya gara-gara narkoba. Kemudian juga masa depannya suram. Kemudian di sini ada disebutkan ciri-ciri pemakai narkoba. Ini ciri-cirinya ya. Tapi nanti jangan suudon loh nanti. Nanti kalau ada orang ada ciri-ciri, kita tuduh ini narkoba ini. Enggak ya, kita enggak boleh suudon ya. Ciri-cirinya mereka menjadi tertutup. Pemakai narkoba tertutup. Enggak terbuka orangnya. Kemudian penuh rahasia. Jadi hidupnya penuh rahasia, penuh misteri. Kemudian cenderung suka menyendiri. Malas kumpul orang, sukanya menyendiri, paranoid. Selalu menyikapi segala sesuatu dengan sikap yang buruk, penuh kekhawatiran, bingung. Kemudian suka melamun, senengannya melamun, berhayal. Iya. Andai aku menjadi bintang, ya, melamun. Andai aku menjadi matahari. Tidak ada faedahnya. Kemudian berhalusinasi. Halusinasi ya, khayalannya selalu jalan terus. Terus seperti itu. Bahkan seakan-akan ada suara-suara yang dia dengar. Suara gaib, ya. Ini wangsit dari Nyi Roro Kidul. Terus, ya. Halusinasi. Kemudian bicara tidak nyambung. Kita ajak bicara A, ini jawabannya B. Ini yang opos ya, kira-kira. Kita ajak sini lagi, jawabannya tidak nyambung. Oh, jangan-jangan lagi terpengaruh ini. Terpengaruh narkoba. Suka menangis. Kadang-kadang senang nangis sendiri. Kemudian tertawa tanpa sebab. Nah, ini bahaya, tiba-tiba tertawa. Ah, santai tertawa. Kemudian juga sering berbohong. Suka berbohong. Kemudian kebohongannya dia itu ditutupi dengan kebohongan yang berikutnya. Sehingga dia hidup dalam lingkaran kebohongan dan kebohongan terus. Karena orang bohong satu itu tidak bisa. Karena kebohongan yang satu itu perlu ditutupi dengan kebohongan yang kedua dan seterusnya. Kemudian menjadi kasar, sikapnya kasar, tidak sopan, sensitif dan pemarah, suka mencuri, menjual barang rumah, menjadi pemalas, prestasi menurun drastis, cara berpakaian berantakan, jarang mandi, mata merah, cekung, berat badan menurun, makan tidak menentu. Ini ciri-cirinya saja ya. Kemudian sudah 15 ribu nyawa mati sia-sia setiap tahunnya karena narkoba. Ribuan ibu dan jutaan anak-anak terlantar karena suaminya harus masuk penjara karena narkoba. Puluhan ribu anak putus sekolah karena narkoba. Apalagi pengguna narkoba bisa sakau. Jadi sakau itu ketagihan ya, kejang-kejang, sakau. Kalau tidak diberi dia akan terus sakit, kejang. Kemudian menjadi kriminal. Ada kalanya juga dia menjadi overdosis. Dia minum banyak. Kalau masih nyawanya tertolong, alhamdulillah, masih ada kesempatan taubat. Bagaimana kalau pas overdosis nyawanya hilang, mati dalam keadaan minum khamr, mati dalam keadaan kecanduan narkoba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia berjumpa Allah nanti hari kiamat seperti apa? Penyembah berhala. Dan dia nanti akan diberi minum dari tinatul khabar, cairan kotornya ahli neraka. Kemudian juga bisa terjangkit penyakit berbahaya, kena AIDS. Ini terutama bagi para pemakai yang memakai jarum suntik gantian. Kebanyakan virus HIV itu menular, yang paling banyak diantaranya melalui jarum suntik. Kan gantian kan jarum suntiknya kena HIV, tinggal tunggu tangan mainnya. Kemudian juga biasanya orang yang kena narkoba ini diantara akibatnya menyakiti diri sendiri, bahkan kadang sampai dampaknya itu bunuh diri. Akibatnya lagi tertembak aparat, ya, ditembak oleh polisi, dikejar-kejar tidak kena, ditembak, atau dibunuh oleh sindikat mafia narkoba yang terkenal di mana? Di Meksiko, ya kan? Siapa yang terkenal itu? Pablo Escobar, ya, kepala sindikat mafia narkoba. Ya, mereka tidak main-main. Berkhianat, tembak, dor, selesai, mati, sia-sia. Kemudian, ya itulah intinya adalah rugi sekali. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, dan semuanya daripada narkoba yang sangat berbahaya. Saya kira mungkin itu dulu aja cukup. Waktu isyaknya tinggal 1 menit. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah besok kita lanjutkan seperti biasa kajian dari ilmu ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.